Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. I'rabul fi'li. Qala rahimahullah, irfa' mudari'an idza yujarradu minasibin wa jazimin katas'adu. Rafa'kan fi'il mudari' jika kosong dari amil yang menasobkan dan amil yang menjazmkan, seperti tas adu. Wabilanin sibu wakai kada bi'an la ba'da ilmin walati mim ba'di dhan fansibiha farf as-sahih wa'taqid tafifaha min anna fahuwa buttarid. Nasabkan fi'il mudhari dengan lan dan kai, kemudian dengan an yang tidak terletak setelah alima dan yang terletak setelah dhanna, maka bisa engkau menasabkan fi'il mudhari dengan an tersebut. Juga benarkan juga jika dirafa' dan yakini annya mukhaffafa dari anna, dan itu juga ada riwayatnya. Wa ba'dhum ahmalan hamlan ala ma ukhtiha haythu sahaqqat amala. Sebagian orang Arab menganggap an tidak beramal. Dengan pertimbangan disamakan dengan ma selaku saudaranya. Yang sebetulnya berhak untuk beramal. Wa nasabu bi idanil mustaqbala in sutirat wal fi'lu ba'du musalla au qablahu al yamin wansib warfa'a. Idza idan mim ba'di atfin waqa'a. Para ulama ahli nahwu juga menasabkan fi'il mudhari dengan idan yang menunjukkan arti akan datang, dan jika diletakkan di permulaan jumlah kemudian bersambung dengan fi'il setelahnya atau sebelumnya berupa sumpah. Nasobkan dan rafakkan jika idan terletak setelah ataf. Nasobkan dan rafakkan jika ada yang ataf setelah idan. Wa bainala wala micarinil tuzim idharu an nasibatan wa in utim la fa ana mil mudharan au mutmara wa ba'da nafyi kana hatman udmira kadaka ba'da au idha yasluhu fi maudi'iha hatta awil illa an khafi. antara la dan la mujar wajibkan untuk menampakkan an yang menasobkan fi'il mudhari' setelahnya. Jika tidak disebutkan la, maka amalkan an secara dohir atau mudmar. Dan setelah nafi, maka wajib untuk disembunyikan. Demikian pula setelah au, jika posisinya bisa diganti dengan hatta atau illa, maka an disembunyikan juga. Wa ba'da hatta hakada idmaru an khatmul qajud hatta tasurada hazan. Demikian pula setelah hatta, an juga disembunyikan secara wajib. Contoh jud hatta tasurada hazan. Wa tilwa hatta halan aw muawwala bihirfa'anna wansibil mustaqbala. Setelah hatta, adalah hal atau yang ditakwil dengan hal, maka rafakkan dan nasobkan yang menunjukkan akan datang. Wa ba'da fa jawabi nafyin aw talab mahdhaini an wasatruha khatmun nasab. Setelah fa'ul jawab nafi atau talab mahdhah, maka wajib untuk menyembunyikan an yang menasobkan fi'il sesudahnya. Wal wawu kalfa intufit mafhumama kalata kun jaldan watut hiral jazak. Wawu dihukumi sama dengan fa jika sama-sama mengandung makna ma'ah. Nah, jika wawunya mengandung makna ma'ah, seperti latakun jal dan watut hiral jazak. Wabakda ghoirin nafsi jazmani tamid intas putil fawal jazak uqat kusid. Setelah selain nafi, maka jazmkan jika engkau menghilangkan fa dan diniati sebagai jawab. Syarat wasatu jazmin ba'da nahyin antaba in qabla la tuna takhalufin yaqa. Syarat jazm setelah nahi ialah engkau letakkan in sebelum la tanpa ada yang ketinggalan. Wal amru in kana bi ghair al fala tansib jawabahu wa jazmahu qbala. Fi'il amr jika dengan selain if'al, maka jangan engkau menasabkan jawabnya, tapi terimalah jazmnya. Wal fi'lu ba'dal fa'i fi raja nusib karena spima ila tamanni yantasib. Fi'il setelah fa dalam raja tamanni dinasab seperti ma yang engkau nisbahkan kepada tamanni. Wa in alas min khalisin fi'lun utif tansibuhu an thabitan au muhadif. Jika ada fi'il yang diatafkan kepada ismun khalis, maka dinasobkan dengan an atau dibuang. Wasadahat bu'an wa nasbun fi siwa mamarro faqbal minhu ma'adrun rawa. Jarang sekali pembuangan an namun tetap nasob selain yang disebutkan tadi, tapi terimalah jika ada orang adil yang meriwayatkannya. Taib. Pembahasan kita tentang i'rabul fi'li. fihi masail. Al-mas'alatul ula. Rafi'ul mudhari. Rafi'ul mudhari'i tajarruduhu minan nasibi wal jazim. Wifaqan lil farra'i. La khululuhu mahalal ismi. La khululuhu mahalal ismi. Khilafan lil basriyin. Warrajih al-qawlul awwal wabihi dahaba wabihi qala ibnu malik rahimahullah wabihi qala ibnu malik rahimahullah yang merofakkan fi'il mudhari ialah tajarrud. Yang dimaksud dengan tajarrud ialah kosong dari amil yang menasabkannya dan amil yang menjazamkannya, sesuai dengan pendapat Al-Farraq. Bukan karena fi'il mudhari menempati tempat isim. Beda dengan pendapat Alinahu Basra. Maksudnya Alinahu Basra berpendapat fi'il mudhari itu dirofakkan karena menempati tempat apa? Isim. Yang rajih pendapat yang pertama, yakni yang merafakkan fi'il mudhari itu ialah at-tajarrud, karena kosong dari amil yang menasabkan dan menjazmkan. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Malik. Kama fi qawlihi irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin ta tas'adu. Dirafakkan fi'il mudhari jika kosong dari amil yang menasabkan dan menjazmkan, seperti lafaz tas'adu. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. I'lam annan nuhata I'lam anna nuhata jami'ahum ku fihim kufiyihim ya. Tasdid kufiyihim pakai tasdid wa basriyihim muttafaquna ala anna al-fi'la al-mudhari'a mu'rabun. I'lam anna nuhata jami'ahum kufiyahum wa basriyahum muttafaquna ala anna al-fi'la al-mudhari'a mu'rabun. Ketahuilah bahwa sungguhnya semua ahli nahwu, baik yang kufi maupun yang basri, semuanya sepakat bahwa fi'il mudhari itu mu'rab. Naam. Al-mas'alah tu'athalitha. An-nawasibu kismani. Al-awwal kismun yansibu binafsihi asani. Kismun yansibu bi'an mukmaratin ba'dahu. Kismun yang sibu bi'an mutmaratin ba'dahu. Yang menasabkan fi'il mudhari ada dua macam. Yang pertama, kelompok yang menasabkan fi'il mudhari secara sendiri, tidak pakai bantuan an. Yang kedua, kelompok yang menasabkan dengan bantuan an yang disimpan sesudahnya. Al-mas'alat arabiyah, masalah yang keempat. An-nawasibu binafsihi arba'atun. Wahia. Al-awwal an. Wahia harfu masdariyatin. Wa nasfin wa istiqbalin. Nahu qawlihi ta'ala yuridu Allahu ayu khafifa ankum. Yang menasabkan fi'il mudhari secara langsung tanpa bantuan an ada empat. Yang pertama ialah an disebut huruf masdariyah wa nasbin wa istiqbal. Huruf masdariyah karena an dan fi'il mudhari yang dimasukinya bisa ditakwil dengan apa ini? Masdar sharih. Disebut huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari. Disebut huruf istiqbal karena fi'il mudhari yang dimasuki oleh an mengandung makna akan datang. Contoh firman Allah Ta'ala yuridullahu ayu khafifa ankum. Tanbihat. At-tanbihul awal. Ba'bun Ba'bul Arab yuhmilunaha hamlan ala ma uftiha ay al-masdariyah. Kakiraati ibni Muhaisin, pakai sod Muhaisin. Kakiraati ibni Muhaisin. Liman arada ayyutimmu, ayyutimmu radha'ata. Liman arada ayutimur radha'ata. Sebagian Arab beranggapan an tidak beramal. Seperti Mamas Dariyah, saudaranya. Jadi Mamas Dariyah tidak beramal menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Begitu pula an. Seperti bacaan Ibnu Muhaisin, liman arada ayyutimmu arada'ata. Surah Al-Baqarah ayat 233. Nah, at-tandusan la taqau an annasibatu ba'da fi'lin bima'na al-yaqin wal-ilmi bima'na al-yaqini wal-ilmi. Fa'in waqa'at ba'dama yadullu 'alal yaqin. Fa'in waqa'at ba'dama yadullu 'alal yaqin. Fahiya mukhaffafatun min an. Min anna faya mukhaffafatun min anna. Wal fi'lu ba'daha, wal fi'lu ba'daha marfu'un. Nahu qawlihi ta'ala afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan. Surah Thaha ayat 89. an yang menasabkan fi'il mudhari tidak boleh terletak setelah fi'il yang mengandung arti al-yakin wal ilm. Saudaranya dona itu yang artinya meyakini atau mengetahui. Jika ada an terletak setelah fi'il yang mengandung arti meyakini tadi, maka an tersebut adalah an mukhaffafah dari anna. Dan fi'il sesudahnya tetap dirafa. Seperti contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Thaha ayat 89, afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla. Asalnya kan alla idgham, alla yarji'u tetap rafa ya, karena an di sini ialah an mukhaffafah. Nah, dengan alasan terletak setelah yarawna, ra'a yaraw, termasuk yang mengandung arti apa ini? Meyakini atau mengetahui dengan pasti. At-tanbihu ats-tsalits. In waqa'at ba'dama yadullu ala dhannin aw shibhihi, jaza antakuna nasibatan lil mudhari. Wajaza antakuna mukhaffafatan minal musyaddadati. Wajaza antakuna mukhaffafatan minal musyaddadati. Fal fi'lu ba'daha marfu'un. Waqad quri'atil ayatu wa hasibu alla takuna fitnatun binasbi takun waraf'iha. Jika ada an terletak setelah dhanna atau yang serupa dengannya, itu yang menyerupai maknanya dhanna, yang penting bukan yang mengandung arti meyakini atau mengetahui dengan pasti, maka annya boleh dianggap an yang menasabkan fi'il mudhari, boleh juga dianggap sebagai an mukhaffafah dari musyaddadah. Fi'il sesudahnya dirafa. Sungguh ayat surah Al-Maidah ayat 71 dibaca wa hasibu alla takuna fitnatun dengan menasabkan kalimah takun dan dengan merafakkannya. Kalau dinasabkan maka annya nasibah. Kalau dirafakkan berarti an mukhaffafah. Taib. Asani. Nawasib binafsih yang kedua. Asani. Lan. Wahia harfu naf'in wa nasbin wa istiqbalin nahu qawli ta'ala lay yakhluqu dhubaban lay yakhluqu dhubaban. Surah Al-Hajj ayat 73. Yang kedua, an-nawasib binafsi yalalan disebut huruf nafi karena artinya tidak, disebut huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari, disebut huruf istiqbal karena fi'il mudhari yang dimasukinya mengandung arti akan datang. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, la yakhluqu dhubaban, mereka tidak bisa menciptakan lalat. Yakhluqu nasab dengan membuang nun. Surah Al-Hajj ayat 73. Asalis idzan. Wahia harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbalin. Wahia la tansibul mudhari'a illa bi thalathati syurutin. Al-awwal antakuna fi sadril kalam, astani ayakuna al-fi'lu ba'daha khalisan lil istiqbali. As-salis, as-syartu salis, alla yufsala bainaha wa bainal fi'li bifasilin ghairil qasami wala annafiyati. Alla yufsala bainaha wa bainal fi'li bifasilin ghairil qasami wala annafiyah. Wa mithalu majtama'at fihi syurutu qauluka idan antadiraka, idan antadiraka fi jawabi man qala laka sa'uzuruka. Fa mithalu majtama'at fihi syurutu qauluka idan antadiraka, antadiraka idan antadiraka fi jawabi man qala laka sa'azuruka. Nah, an-nawasib nafsi yang ketiga ialah idan, disebut huruf jawab, sebagai jawaban dari pernyataan sebelumnya, disebut huruf jazak, sebagai balasan komentar sebelumnya, disebut huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari, disebut huruf istiqbal karena fi'il mudhari yang dimasukinya mengandung makna akan datang. Idzan ini tidak bisa menasabkan fi'il mudhari kecuali dengan memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, kasih asyaratul awal ya, supaya enggak bingung. Idzan terletak di permulaan kalam. Syarat yang kedua, fi'il sesudahnya murni mengandung makna akan datang. Syarat yang ketiga, antara idzan dan fi'il sesudahnya tidak dipisah dengan apapun selain qasam atau lanafiyah. Maksudnya kalau dipisah dengan qasam enggak masalah, dipisah dengan lanafiyah ya enggak masalah, tapi enggak boleh dipisah dengan selain dua ini. Contoh yang terkumpul padanya semua syarat ialah ucapan anda idzan antadiraka, kalau begitu aku akan menunggu kedatanganmu, sebagai jawaban orang yang berkata kepadamu sa'azurka, aku akan mengunjungimu. Ada orang yang berkata sa'azurka, maka kita jawab idzan antadiraka. Kalau antara idan sama antadiraka dipisah dengan kosam, boleh apa enggak? Boleh. Idan wallahi antadiraka. Nah, kalau dipisah dengan lanafiyah, boleh. Tapi jangan idan la antadiraka, karena maknanya ialah menunggu kedatangan, berarti ikhtiram. Idan la, apa ini? lah aji ada. Kalau begitu aku enggak datang ke tempatmu. Ya. Idzan la aji. Arabi. Ini bukan syarat yang keempat ya, tapi arabi nawasib binafsi yang keempat. Makanya tadi kasih asyartul awal, asyartul tsani, asyartul tsalits supaya tidak salah memahami urutan. Arabi kai wahia harfu masdariyatin wa nasbin wastikbarin. Wal ghalibu an tasdiqaha lamul jarri al mufidati litta'dil. Wal ghalibu an tasdiqaha lamul jarri al mufidati litta'dil. Nahu qawli ta'ala likaila ta'saw ala ma fatakum, likaila ta'saw ala ma fatakum. Surah Al-Hadid ayat 23. Fa'illam tasfiqha fahiya muqaddaratun. Nahu istaqim kai tufliha ai likai tufliha. Ini huruf nawasib yang keempat. Yang nawasib binafsi yalakai disebut huruf masdariyah karena kai dan fi'il mudhar sesudahnya bisa ditakwil dengan masdar sharih. Disebut huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari. Disebut huruf istiqbal karena fi'il mudhari yang dimasukinya mengandung makna akan datang. Biasanya kai ini didahului oleh lamul jar yang mengandung makna ta'lil karena sebab. Contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 23, likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa atas apa yang terlewatkan oleh kalian. Jika tidak didahului oleh lamul jar yang mengandung makna ta'lil, maka harus dikira-kirakan, harus diniati keberadaannya. Contoh istaqim kai tufliha, istiqomalah agar engkau beruntung. Ai likai tufliha. Ingat ya, harus diniati keberadaannya, dikira-kirakan. Naam. Al-mas'alatu al-khamisah. An-nawasibu bi an mutmaratin ba'dahu. Kismani. Jawazan wa wujuban. Al-muradu bil jawaz jawazul idhari wal idmari. Yang dimaksud dengan jawazan boleh ditampilkan, boleh disembunyikan, yakni annya. Wal muradu bil wujub wujubul idmar, wujubul idmari. Yang dimaksud dengan wujuban itu wajib, yaitu wajib disembunyikan, tak boleh ditampilkan. Al-mas'alah itu as-sadisah. Masalah yang keenam. An-nawasibu bi'an mutmaratin ba'dahu jawazan khamsatun. An-nawasibu bi'an mutmaratin ba'dahu jawazan khamsatun. Wahia al-awwal lamu kai wa yuqalu laha lamu ta'dil. Wa yustaratu alla yaqtarina al-fi'l, alla yuqtarana al-fi'lu. Wa yustaratu alla yuqtarana al-fi'lu bila an-nafiyah aw az-za'idah. Nahwu qawlihi ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi Yang pertama, yang nawasib bi'an mutmarah jawazan adalah lamukai, disebut juga dengan lamu ta'lil. Syaratnya fi'ilnya tidak boleh diiringi dengan la nafiyah atau la zaidah. Contoh firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Litubayyana, lamnya lam kai atau lam ta'lil. Surah An-Nahl ayat 44. Tanbih fa'inik turina bila an-nafiyah awiz za'idah wajabah idharu an fannafiyatu nahwu qawli ta'ala li alla yakuna linnasi alallahi hujjatun, li alla yakuna linnasi alallahi hujjatun. Surah An-Nisa ayat 165. Wazaidatu nahwu qawli ta'ala li alla ya'lama ahlul kitabi. Surah Al-Hadid ayat 29. Nah, tanbih, jika fi'il diiringi dengan la nafiyah atau la za'idah, maka wajib menampakkan an. Contoh yang diiringi dengan la nafiyah, li alla yakuna linnasi alallahi hujjah. Di Allah, asalnya kan di Allah ya, annya ada di situ. Nampak? Contoh yang la zaidah, li Allah ya'lama ahlul kitab, agar ahlul kitab mengetahui. Itu la-nya la zaidah. Nah, sehingga nampak annya. Toyib. Asani inna wasib bi'an mutmarah jawazan. Yang kedua, wasalif warabi wal khamis al-wawu wal-fa'u wa summa wa au al-atifatu ala al-ismil khalis, pakai al ya, ala al-ismil khalis, ala al-ismil khalis wal muradu bil ismil khalisi, wal muradu bil ismil khalisi wa al jamidu masdaran kana au ghairaha. Nahu walubsu aba'atin wataqarra'aini ay wa anta qarra ta'abuka ain fatanalal majda, ta'abuka fatanalal majda. Khairan min rahatika ta'abuka fatanalal majda khairun min rahatika. Fatah rumah al-qasda. Yarba al-jabanu bilhawani thumma yaslama al-mautu au yablughal insanu ma'malahu afdal, al-mautu au yablughal insanu ma'malahu afdal. Baik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ni wawu atof, fa atof, summa atof, au atof, yang atof kepada al-ismul khalis. Yang dimaksud dengan al-ismul khalis itu ialah isim jamid, ya, baik yang berupa masdar atau selainnya. Nah, jadi kalau ada wawu atof, fa atof, summa atof, wawu au atof yang sebelumnya itu adalah al-ismul khalis, yaitu isim jamid yang berupa masdar atau selain masdar, maka fi'il mudhari setelah huruf-huruf atof tersebut dinasabkan dengan an mudmarah jawazan. Contoh lubsu aba'atin wa taqarra ayni ay wa antaqarra. Naam. Setelah apa ini? Lubsu jamid masdar. Contoh yang fa ta'abuka, keletihanmu, fatanal al-majda, yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan, khairun min rohatika, lebih baik daripada santaimu, fatah rumal qasda, yang menyebabkan engkau tidak mendapatkan tujuan hidupmu. Perhatikan, fatanala dinasob, yang menasobkan ialah fa dengan bantuan an, itu asalnya fa an tanala, karena sebelumnya ialah taab, taab itu jamid berupa masdar. Fatah rumah juga nasob, yang menasobkan ialah fa dengan bantuan apa, an, asalnya fa an tahrumah, karena sebelumnya ialah rohah, rohah itu masdar jamid. Contoh yang thumma yarbal jabanu bil hawani thumma yaslama, pengecut itu senang atau ridho mendapat kehinaan kemudian dia selamat. Yakni lari, yang penting selamat. Ya. Summa ya selamat. Nasab, yang menasabkan ialah summa atof dengan bantuan an mudmarah. Asalnya summa ayya selamat. Karena sebelum summa ialah al-hawan. Masdar jamid. Contoh yang au. Al-mautu au yablughal insanu ma'malahu afdal, kematian atau seorang mencapai cita-citanya itu lebih afdal. Maksudnya mati atau cita-cita tercapai. Au yablughal nasab, yang menasabkan ialah au atof dengan bantuan al-mudmarah, karena sebelum au ialah al-maut, al-maut itu masdar jamid. Tayyib. Al-mas'alah itu asabiyah. Sorry, masalah yang ketujuh, asabiyah. An-nawasibu bi'an mudmaratin ba'dahu wujuban sittatun. nawasib dengan bantuan an yang tersimpan secara wajib ada 6. Wahia al-awwal kai al-jar bisyarti adamil masbuqati billami lafdhon au takdiran nahu jitu kai tukrimani jitu kai tukrimani baik yang pertama nawasib bi an mudmara wujuban ialah kai al jarh kai huruf jar dengan syarat tidak didahului oleh lam baik secara lafaz ataupun yang dikaidrakan. Nah, kalau didahului oleh lam secara lafaz atau yang diniati dikaidrakan maka kai tadi menasabkan secara langsung ya nawasib nafsi. Tapi kalau tidak didahului oleh lam baik secara lafaz atau yang dikira-kirakan maka kai disebut kai al-jarab yang menasabkan dengan bantuan al-mudmarah secara apa ini? Wujuban. Contohnya ciktu kai tukrimani. Sudah enggak boleh pakai takdirnya dikai tukrimani enggak boleh. Secara lafaz enggak ada lamnya. Enggak boleh juga diniati ada lamnya ya. Tapi asalnya berarti cittu kai antukriman. Tapi annya juga wajib disembunyikan ya. Atsani lamul juhud. Wahia lamul jar. Wahia lamul jari. Allati taqa'u ba'da ma kana aw lam yakun annaqisataini. Annaqisataini. Nahu qawli ta'ala wa ma kana Allahu liyadlimahum wa ma kana Allahu liyadlimahum surah al-ankabut ayat 40. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. An-Nisa ayat 168. Yang kedua, yang menasabkan dengan an mutmara wujuban disebut lamul juhud. Lamul juhud itu termasuk lam burjah, ya, yang terletak setelah lafat makana atau lam yakun, yang nakis. Yang nakis berarti punya isi, punya khobar, ya. Nah, yang masih menjadi fi'il nakis makana sama lam yakun. Contoh, wa ma kana Allahu liyadlimahum. Liyadlimahum nasab, yang menasabkan ialah lamul juhud dengan bantuan al-mutmara wujuban. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Liyaghfira nasab, yang menasabkan ialah lamul juhud dengan bantuan al-mutmara wujuban. Disebut lam juhud karena sebelumnya ada makana sama lam yakun. Tanbih. Fa'ingkanata tammataini. Fa'ingkanata tammataini. Jaza idharu an ba'daha li'annaha khina idhin la muta'lil. Nahu ma kanal insanu liyaksiya rabbahu au liayaksiyahu. Nah, jika makana atau lam yakunnya itu sudah berubah menjadi fi'il tam, ya, sudah enggak nakis lagi, berarti hanya punya apa ini? Fa'il, enggak punya khobar. Maka an boleh ditampakkan, tidak wajib disembunyikan. Karena saat itu lamnya sudah bukan lam juhud lagi, tapi namanya lam ta'lil. Contoh, makanal insanu liyaksiya rabbah. Al-insan fa'il, bukan isim, ya, karena sudah tam. Liyaksiya rabbah boleh, atau liayaksiya boleh. Tidaklah manusia itu diciptakan untuk bermaksiat kepada Rabbnya. Nah, baik. Atsalis hatta wahia hatta al-jarrah allati bimakna ila au la mitta'lil. Thank you. bisyarti ayyakunal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Bisyarti ayyakunal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fal awal nahu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hujur ayat 99. Ay ila ayatiyakal yakin. والثاني نحو أتي الله حتى تفوز برضاه. أي لتفوز. Ay li antafuza. Ay li antafuza. Nah, hatta disebut hatta al-jarah. Hatta al-jarah ini mengandung arti ila sampai atau lam ta'lil karena atau agar supaya. Syarat bisa menasabkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari-nya harus mengandung arti apa? Istiqbal akan datang. Contoh yang pertama yang mengandung arti ila wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin kematian. Ay ila ayatiyakal yakin. Maknanya kata situ. Contoh yang kedua yang artinya lam ta'lil, ati illaha hatta tafuza biribahu. Ay li antafuza. Taatlah kepada Allah agar engkau bisa beruntung dengan mendapat ridhonya Allah. Tanbih. Qad takunu hatta bimakna illa. Qad takunu hatta bimakna illa. Kakau di syair. Laisal ato'u minal fuduli samahat. Laisal ato'u minal fuduli samahatan. Hatta tajuda wa ma ladaika qalilu. Hatta tajuda wa ma ladaika qalilu. Ay illa anta juda. catatan, terkadang hatta ini mengandung arti illah, kecuali. Seperti dalam ucapan penyair, laisal ato'u minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalil. Ai illa anta juda, memberi sisa yang kita miliki tidak dianggap kedermawanan sampai engkau benar-benar menunjukkan kedermawanan ketika engkau hanya punya sedikit. Orang itu dikatakan benar-benar dermawan, dia hanya punya sedikit tapi dikasihkan juga. Kalau ngasih sisa-sisa itu belum dianggap dermawan, ya. Kalau punyanya sedikit dikasihkan baru dikatakan apa ini? Dermawan. Hatta tajuda illa anta juda. Arabi anna wasib dina di al-mudmar ujuban yang keempat, au bimakna ila au illa, fal awal nahu la astasilanna as-sa'ba au utrikal muna, ai ila an utrikal muna. Fal awal nahu la astasilanna as-sa'ba au utrikal muna, ai ila an utrikal muna. والثاني نحو كسرت قؤوبها أو تستقيما أي إلا أن تستقيما. Itu yang di utamima kurang illah ya. Illa antastaqim. Yang keempat ialah au, syaratnya harus mengandung arti illah atau illah. Yang pertama yang mengandung arti illah, la astasilanna as-sa'ba au utrikal muna, sungguh aku akan mempermudah perkara-perkara yang sulit sampai aku menjumpai al-munah, yaitu mendapatkan apa yang aku cita-citakan. Ai ila an udrikal munah. Contoh yang kedua yang artinya illa, kasatu kuubah au tastaqima. Ai illa an tastaqima. Baik, al-khamis was-sadis fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah masbuqatani atau masbuqatain, nah boleh, fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah masbuqataini binahyin mahdin au talabin bil fi'li. nahwu qali ta'ala la yuqdha 'alaihim fayamutu, surah Fatir ayat 36. Wala tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Wa ya'lamas sabirin. Wala ta'kulis samaka wa tashrabal labana. La yuqdha 'alaihim fayamutu, surah Fatir ayat 36. Wala tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi, surah Thaha ayat 81. Wa ya'lamas sabirin, surah Ali Imran ayat 142. La ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Yang kelima dan yang keenam, sababiyah dan waumaiyah, dengan syarat didahului oleh nafi murni, itu huruf nafi, atau talab bil fi'li, itu fi'il amr atau fi'il nahi, namanya talab bil fi'li, itu fi'il amr sama fi'il nahi. Contoh, la yuqdha 'alaihim fayamutu, fayamutu ay fa ayyamutu. Wala tatghaw fi fayakhilla 'alaikum ghadabi ay fa ayyakhilla. Wa ya'lamu as-sabirin ay wa ayya'lamu as-sabirin. La ta'kuli samaka wa tashrabal laban ay wa antashrabal laban. Semua an yang ada padanya wajib disembunyikan. Al-mas'alatu as-saminah, ya. Sorry. Masalah yang ke-8. Qad wurida hadfu an. Qad wurida hadfu an. Wa nusibal fi'lu ba'daha fi ghairi ma sabaqal kalamu alaih. Wa minhu qawluhum khudil lissa, khudi al lissa, maksud qabla ya'khudaka, ay qabla ay ya'khudaka. Wa hadha syadun la yuqasu alayh. Wa dhalika qawluhu wa sadza hadfu an wa nasbun fi siwa ma marra faqbal minhu ma adrun rawa wa sadza hadfu an wa nasbun fi siwa ma marra faqbal minhu ma adrun rawa. Ada riwayat an dibuang, kemudian fi'il mudhari' setelahnya dinasobkan, tapi tidak punya alasan seperti yang telah disebutkan di atas, la jawazan wala wujuban itu ya. Seperti ucapan orang Arab, khudil lissa qabla ya'khudaka, tangkaplah pencuri itu sebelum pencuri menangkapmu. Ay qabla ayakhudaka, gitu ya. Annya dibuang tanpa sebab seperti yang kita jelaskan tadi. La jawazan wala wujuban. Ini adalah syad, tidak boleh dikiaskan. Ini adalah ucapan Ibnu Malik, wa syadza khadfu an wa nasbun fi siwa ma marra faqbal minhu ma adrun rawa. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang i'rabul fi'li, terkhusus dengan nawasibul mudhari, ya. Adapun tentang al-jawazim atau awamilul jazmi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yassara al-umur, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.